Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, terima kasih yang ke-22 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab ma yaf'aluhu ba'dal hil, amalan setelah tahallul. Ya, telah diterangkan tentang mabit di Mina, kemudian tentang melempar jamrah pada tanggal 11, 12, dan 13. Juga telah dijelaskan bahwa waktu pelemparannya adalah setelah matahari tergelincir, kemudian setiap lemparan dengan 7 batu. Seluruh hal ini diterangkan di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis Aisyah, riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Afada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila Mina. Famakatha biha layali ayyam at-tashriq. Yarmil jamrah إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر ما كل حصى. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah setelah ifadah beliau kembali ke Mina, lalu di hari-hari tasyrik beliau berdiam di Mina, kemudian beliau melempar jamrah ketika matahari telah tergelincir. Kullu jamratin bisabai hasayat, setiap jamrah dengan 7 lemparan batu kecil. Yukabbiru ma kulli hasah, beliau bertakbir bersama setiap batu. Wa yaqifu indal ula wasaniyah, beliau berhenti di jamrah yang pertama dan kedua. Ya, jadi jamrah pertama dan kedua setelah melontar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Apa yang beliau lakukan? Fayuqilul qiyam wa yatadarra. Beliau memperpanjang berdiri dan berdoa. Wa yarmi tsalithah wa la yaqifu indaha. Dan beliau melempar pada lemparan yang ketiga dan tidak berhenti di yang ketiga. Iya. Baik, itu hadis Aisyah ya. Dan kesimpulan dari hadis juga akan dilanjutkan oleh Ibnu Qudamah di sini dalam penjelasannya. Kata beliau, yabtadi'u bil jamratil ula. Dia mulai dari jamrah yang pertama. Ini yang disebut dengan jamrah as-sughra. Fa yastaqbilu al-qiblah. Dia menghadap kiblat. Ini dibangun di atas madhab Ibnu Qudamah yang telah berlalu ya, bahwa melempar jamrah menghadap ke mana? Ke kiblat. Tapi kita telah terangkan bahwa paling afdalnya bagaimana kalau melempar jamrah? Ka'bah dijadikan di sebelah mana ya? Kirinya. Mina di sebelah kanannya. Baik. Wa yarmiha bi sab'in, lalu dilempar dengan 7 batu. 7 batu kecil. Kama rama jamrata al-Aqabah, sebagaimana beliau melempar jamrah al-Aqabah. Tsumma yataqaddam fayaqifu fayad'u Allah. Kemudian dia maju sedikit. Maksudnya setelah melempar jamratul wusta, dia maju sedikit. Jadi dia antara posisi jamrah pertama, jamrah al-sughra dengan jamrah al-wusta, pertengahan antara dua jamrah. Beliau berhenti di situ lalu berdoa. Ini dari tempat-tempat disunnahkan berdoa. Nah, baik. Dan doa di sini di riwayat yang telah berlalu dipanjangkan doanya. Hanya saja di sekarang ini pihak keamanan melarang untuk memperpanjang doa di situ. Paling kalau berdoa sebentar saja. bab lamanya berdiri berdua di situ akan mengakibatkan kemacetan. Iya. Nah, ini saya sudah berikan kaidahnya ya. Kalau hal yang sunnah menyebabkan bahaya atau menyebabkan apa namanya, ada hal yang tidak baik untuk orang lain, tidak disunnahkan untuk dilakukan. Baik. Tsumma ya'ti al-wusta. Setelah itu dia datangi jamrah al-wusta, yang pertengahan. Fayarmiha kadhalik. Kemudian dia lempar sama dengan itu, tujuh batu juga. Kemudian berdoa juga. Ya, setelah melempar berdoa. Tsumma yarmi jamrat al-aqabah. Kemudian dia lempar jamrat al-aqabah wa la yaqifu indaha. Dan tidak berhenti di situ. Jadi tiga kali melempar, doanya berapa kali? Dua kali saja doanya. Antara jamrah pertama dan jamrah kedua doa, dan antara jamrah kedua dan jamrah yang ketiga. Iya, itu dua kali tempat berdoa. Kata beliau, summa yarmi fil yawmi tsani kadzalik. Kemudian dia lempar di hari yang kedua seperti itu juga. Hari yang kedua tanggal berapa itu? Tanggal 12 Dzulhijjah. Iya. Dan hari yang kedua ini disebut dengan nama hari Yaum An-Nafar Al-Awwal. Hari nafar pertama. Nah, dia lakukan lemparan sama, dia melempar jamrah, tiga jamrah dengan urutan yang sama dengan apa yang telah diterangkan di hari ke-11. Baik. Kemudian kata beliau, "Fa in ahabba yata'ajjal fi yawmaini kharaja qabla al-ghurub." Maka siapa yang ingin ta'ajjal, dia bersegera sebelum, atau dia bersegera dengan dua hari, maka dia keluar sebelum matahari terbenam. Ya, jadi boleh seorang itu mempersegera. Di Mina dia tidak tiga hari, tapi dua hari saja. Walaupun lebih afdalnya berapa hari di Mina? Tiga hari. Tapi kalau dia ingin bersegera, terburu-buru misalnya, dua hari pun boleh. Hanya saja kalau dia ingin segera di cuma dua hari, maka dia harus keluar sebelum matahari terbenam. Kalau dia ingin keluar setelah matahari terbenam, ini dia wajib melanjutkan kemana? Ke hari yang ketiga. Iya. Adapun dalil tentang bolehnya mempersegerakan dua hari, ya di dalam Al-Quran ya, faman ta'ajjala yawmaini fala itsma 'alaihi. Siapa yang bersegera dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Baik. Dan disyaratkan oleh jumhurul ulama bahwasanya dia harus keluar sebelum matahari terbenam. Adapun setelah matahari terbenam, Ibnu Qudamah menjelaskan, "Fa idza gharabatish syamsu wa huwa bi Mina, lazimahul mabit bi Mina war ramyu min ghadin." Kalau matahari sudah terbenam dan dia masih di Mina, tanggal 12 matahari sudah terbenam, dia masih berada di Mina, maka dia wajib untuk bermalam malam yang ketiganya, dia melanjutkan. Dan wajib melempar besoknya. Dan ini dari hal yang disepakati ya. Iya, berdasarkan hadits Ibnu Umar, beliau berkata, "Man gharabat lahu syams min awsati ayyamit tasyriq wa huwa bi Mina, fala yanfiranna hatta yarmiya al-jimar min al-ghad." Kata Ibnu Umar, barang siapa yang matahari sudah terbenam di tengah-tengah hari tasyrik. Kalau tengah hari tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Coba hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Ya inilah tanggal yang 12 yang kita inikan. Katakan di sini. Hari An-Nafal awal. Dan dia masih di Mina, fala yanfiranna, jangan sekali-sekali dia pergi. Hatta yarmiyal jimar minal ghad, sampai dia melempar jimar besoknya. Iya. Jadi ini penjelasan tentang nafar awal. Ya, pembolehan dan ketentuan nafar awal ya, bahwa nafar awal dibolehkan. Nafar awal artinya apa? Yaitu mempersegera, dia hanya 2 hari di Mina. Kalau dia ingin nafar awal, setelah matahari tergelincir, dia segera melempar. Sampai lambat sore hari. Kemudian dia harus tinggalkan Mina sebelum matahari apa? Terbenam. Kapan matahari terbenam? Maka dia wajib menyambung hari yang ketiga. Bermalam dan melempar di besoknya. Iya. Baik. Dan perlu saya ulas di sini bahwa musim haji itu semuanya tanggal, semuanya berapa hari? Semuanya ada 6 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. 6 hari. Tanggal 8 disebut dengan nama hari apa? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar. Bisa juga dikatakan Idul Adha. Yaumul Adha. Tanggal 11 disebut apa? Yaumul Qar. Tanggal 11. Nah, tanggal 19 hari menetap. Tidak ada yang boleh pergi. Harus menetap semua di Mina. Tanggal 12 disebut Yom An-Nafar Al-Awwal. Hari Nafar Awal. Nafar pertama. Yang mau segera pergi, ini hari ke-12 tempatnya. Dan yang ke-13 disebut Yom Nafar Sani. Hari Nafar kedua. Yang ingin terlambat. Dan itu lebih afdalnya ya. Bahwa kalau dia 3 hari, itu lebih lengkap. Nah, lebih afdal. Iya. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang melempar. Kemudian kata Ibnu Qudama, "Fa in kana mutamattian aw qarinan, faqad inqadha hajjuhu wa umratuhu." Apabila dia mutamatti atau qarin, maka haji dan umrahnya sudah selesai. Dengan itu sudah dianggap dia haji dan umrah sekaligus. Iya. Wa in kana mufridan. Baik, kalau dia haji mufrid, kharaja ila tan'im. Dia boleh keluar kepada tan'im. Tan'im ini tempat halal ya. Tan'im ini daerah halal, batasan yang paling atau batasan tanah halal yang paling dekat ke Mekah dari arah Madinah. Tan'im. Jadi kalau seorang datang dari Madinah ke Mekah, pasti lewat mana? Lewat Tan'im. Ya, dan dah harus ke Tan'im ya, boleh ke tempat lain. Boleh ke Arafah, boleh ke Uranah, boleh ke Jiranah. Dan selainnya dari tempat-tempat yang halal. Baik. Ya hanya saja, banyakkan orang sekarang dia senang kemana? Ke Tan'im, Jiranah. Sebab tempat-tempat itu ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk mandi dan seterusnya bagi siapa yang ingin ihram. Iya. Jadi kalau dia mufrid, haji mufrid, dia hanya melakukan haji saja, belum melakukan apa? Umrah. Iya. Maka kalau dia ingin umrah, dia keluar ke tanim. Fa ahrama bil umrati minhu. Lalu dia melakukan ihram dengan umrah dari Tan'im. Tsumma ya'ti Makkah fa yatuf wa yas'a wa yahluk aw yuqassir. Kemudian dia datang lagi ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i. Ya, kemudian menggundul atau memendekkan. Ini kaifiat tawaf ya. Yahlik wa yuqassir. Dia gundul atau memendekkan. Nah, dan ini berdasarkan perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah setelah beliau haid, akhirnya beliau gabungkan antara haji dan umrahnya. Beliau menjadi qarin. Maka Aisyah pun keluar, atau Aisyah pun setelah haji diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bersama saudara laki-lakinya Abdurrahman umrah dari Tan'im. Nah, baik. Tadi menyebutkan bahwa Aisyah mufrid ya, mufridah. Melakukan haji ifrad. Karena itu dia keluar dengan membawa apa? Untuk melakukan umrah. Iya. Hanya saja perlu saya ingatkan bahwa haji ifrad itu tidak mesti setelah hajinya dia pergi mengambil umrah kalau dia ingin. Kalau dia ingin. Iya. Dan ini ketentuan mengulangi umrah hanya ini saja untuk orang yang seperti ini. Keadaannya seperti Aisyah, keadaan tertentu. Tidak dibuka umum. Tidak dibuka umum. Adapun seperti kebiasaan orang saat ini, dia hajinya haji tamattu. Mungkin dia masuk di Mekah sudah dari tanggal 25 Dzulqa'dah. Berarti nunggu masih berapa? Masih berapa hari nunggunya? Masih 13 hari untuk haji. Ya. Katanya mumpung ada waktu 13 hari, sudah tiap hari pergi umrah. Nah, ini tidak disyariatkan ya, sebab tidak seperti kondisinya Aisyah. Aisyah setelah haji selesai. Ini mereka di posisi penungguan haji. Ini keliru. Jelas ya? Tapi kalau dia umrah, kita tidak bisa mengatakan tidak syah. Hanya saja kita tegaskan itu menyelisih sunnah. Menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Apalagi di kondisi sekarang ini, orang-orang yang mengulangi umrah ini membuat macet tempat tawaf dan tempat apa? Tempat sa'i. Ya, dan ini mengganggu orang-orang yang baru datang. Karena itu harusnya ini tidak dilakukan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan, "Failam yakun lahu syar, ustuhibba yamurra ayumirra al-Musa ala ra'sihi." Ya, kalau dia tidak punya rambut, disunnahkan untuk memperjalankan apa namanya silet di atas kepalanya. Ya, misalnya rambutnya habis, ini kan dibahas oleh Ibnu Qudamah ya. Dia tadi ifrad, pas setelah melempar jamrah, dia cukur habis. Nah, setelah selesai hajinya, ternyata dia mau umrah lagi. Umrah kan harus cukur. Ya. Ternyata tidak ada rambutnya. Apa yang dia lakukan? Ya, kalau tidak punya rambut, kata Ibnu Qudamah, disunnahkan untuk melewatkan saja. Melewatkan apa? Silet di atas kepalanya. Jadi seperti kayak ada rambutnya. Kami lewat saja. Tidak ada rambut yang apa namanya terambil. Nah, dan ini hukumnya sunnah ya. Karena telah datang dari sebagian sahabat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, walaupun sebenarnya mencukur ini karena ada rambut, maka apabila rambutnya hilang, gugur kewajibannya. Sebagaimana wudu, mencuci tangan, tapi kalau tangannya sudah buntung, apakah diwajib mencuci tangan? Jawabannya tidak. Sama di sini. Ya, tidak ada rambutnya, maka dia lewatkan saja. Tidak dikatakan kepadanya dia duduk menunggu rambutnya tumbuh baru dia potong, tidak. Ya, sebab ini tidak difatwakan oleh para sahabat. Ya, baik. Kemudian kata beliau, waqad tamma hajjuhu wa umratuhu. Dengan ini selesailah haji dan umrah orang yang ifrad ini. Ya, semuanya sudah selesai dengan hal ini. Nah, adzan dulu. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, pembahasan berikutnya perbedaan antara haji qiran dan haji ifrad. Pembahasan yang ke-11. Kata beliau, walaysa fi amalil qarini ziyadatun ala amalil mufrid. Lakin alaihi wa alal mutamatti' damun. Ya, di sini beliau bedakan perbedaan haji qiran dan haji ifrad. Bahwa sebenarnya tidak ada tambahan amalan. Jadi kalau dari amalannya antara qiran dan mufrid sama saja. Sama. Perbedaannya dari sisi mana? Dari sisi adanya sembelihan hadyu. Karena mufrad haji qiran sama dengan haji tamattu, sama-sama ada sembelihannya. Kalau haji ifrad tidak ada sembelihan. Tidak ada sembelihan. Ini saja ya perbedaannya. Yang disebut oleh siapa? Ibnu Qudamah. Tapi maksudnya di sini perbedaan zahirnya. Ada perbedaan niat sudah kita terangkan ya, niatnya berbeda. Kemudian bacaan talbiyahnya, bacaan apa namanya ihramnya juga apa? Berbeda. Kalau haji ifrad dia hanya berkata labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji qiran dia baca apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan atau hajjan wa umratan, tidak ada masalah. Jelas ya? Itu qiran. Baik, itu perbedaannya antara haji qiran dan haji ifrad. Dan beliau tegaskan di sini bahwa orang yang hajinya qiran dan hajinya tamattu, keduanya wajib membayar dam. Itulah hadis yang sudah kita terangkan ya. Berdasarkan firman Allah, "Faman tamatta bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum." Ya Allah firman, siapa yang tamattu dengan umrah kepada haji, maka dia wajib menyembelih apa yang dimudahkan dari haji. Kalau dia tidak dapat, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji atau 7 hari kalau dia kembali. Ini ayat sebenarnya berkaitan dengan haji tamattu. Karena haji tamattu digabungkan padanya umrah kepada apa? Kepada haji. Iya. Dan sama halnya dengan haji qiran. Karena di dalam qiran juga digabungkan antara ibadah umrah dan ibadah apa? Ibadah haji. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa mengkiaskan di sini lemah karena ilahnya beda. Iya. Hanya saja karena mereka katakan ilahnya ada tamattu di sini disertai dengan tahallul. Karena tahallulnya dia menyembelih haji. Kalau di tamattu. Adapun di qiran tidak ada tahallul. Karena itu sebagiannya mengatakan tidak ada kewajiban dam bagi siapa? Qiran. Ini pendapat ya, cuman yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita saat ini bahwa qiran itu juga ada damnya. Ya. Karena illah pokoknya dia menggabungkan antara dua nusuk, bukan karena tamattu-nya. Karena dia menggabungkan antara dua ibadah, ibadah umrah dan ibadah apa? Ibadah haji. Karena itu dia harus membayar hadiyuh. Dan ini pendapat saya kira lebih bagus dan lebih hati-hati. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Baik. Kemudian beliau berkata, "Wa idza arada al-quful lam yakhruj hatta yuwaddi al-bait bi tawafin inda faragihi min jami'i umurihi hatta yakuna akhir ahdihi bil bait." Kata beliau, kalau dia hendak pulang sudah, maka tidak boleh dia keluar meninggalkan Mekah sampai dia melakukan tawaf wada. Ini tawaf wada namanya. Tawaf apa? Kalau terjemah tawaf perpisahan. Karena dia sudah berpisah dengan apa? Dengan Ka'bah. Dengan Mekah. Iya. Jadi dia tawaf wada ketika dia sudah selesai dari seluruh urusannya. Sehingga akhir keberadaannya di Mekah adalah di Ka'bah. Nah, itu maksud dari tawaf wada. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, la yamtiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Jangan sekali-kali seorang itu meninggalkan Mekah kecuali kalau jangan sekali-kali seorang itu meninggalkan Mekah hingga dia menjadikan akhir keberadaannya adalah di Ka'bah, dia bertawaf wada. Jadi ini tawaf wada, iya, tawaf perpisahan. Dan tampak dari hadis Ibnu Abbas, ini kejadiannya di musim haji. Sehingga dikatakan bahwa tawaf wada itu syariatnya untuk haji saja. Adapun orang yang pergi umrah, apakah disyariatkan tawaf wada? Iya. Kalau dari hadis ini tampak bahwa tidak disyariatkan. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita. Iya. Di masa ini. Bahwa orang yang umrah tidak ada kewajiban tawaf wada. Kewajiban tawaf wada untuk siapa? Untuk orang yang haji saja. Karena memang hadisnya di pembahasan haji. Baik. Dan ini yang difatwakan ya oleh sejumlah ulama kita. Ya. Di masa ini. Dan Syekh Abdul Muhsin Labbad hafizahullah taala termasuk yang berpendapat bahwa tawaf wada itu hanya untuk di mana? Hanya untuk haji saja. Iya. Ini saya kira jelas karena memang andai kata dikatakan dia untuk umrah juga, maka akan dinukil dari Nabi secara tegas akan dilakukan oleh para sahabat. Sebab ini bukan hal-hal yang tersembunyi ya. Perkara-perkara yang dicontohkan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Ya, menunjukkan bahwa ini memang hanya untuk haji saja. Baik, jadi penegasan Ibnu Qudamah di sini, akhir urusannya di mana? Di Mekah, akhirnya. Ya, kalau dia ingin keluar, dia bereskan semua urusan. Misalnya di hari itu dia ada urusan mengambil air zam-zam. Dia ada urusan beli oleh-oleh. Misalnya. Dia ada urusan menyelesaikan urusan dengan kawannya. Kemudian pergi. Tawaf wada. Maka dia selesaikan dulu. Ambil air zam-zam, beli oleh-olehnya, ketemu kawannya. Sudah beres semuanya, baru dia pergi apa? Tawaf, setelah itu langsung pulang. Sehingga akhir keberadaannya di Mekah di mana? Dia di Ka'bah. Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah, fa in ishtaghala ba'dahu bi tijaratin a'adahu. Kalau dia setelah tawaf dia sibuk lagi dengan dagang, dengan bisnis, maka dia ulangi lagi tawaf wada'nya. Sebab ini tidak dijadikan akhir. Jelas ya, tidak dijadikan tawafnya sebagai akhir dari keberadaannya di Ka'bah. Baik. Kalau misalnya seorang sudah tawaf wada sebelum duhur, harusnya berangkat jam 11. Iya. Tapi ternyata mobilnya datang jam 1. Ya, pas menunggu terdengar adzan, dia pergi sholat ke masjid. Apakah tawaf wada'nya masih syah? Jawabannya iya, ini dianggap di posisi diakhirkan sebab dia hanya ada udur saja, bukan disengaja. Jelasnya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang tawaf wada' dan ketentuannya, beliau menyinggung tentang multazam. Kata beliau, wa istahabbu lahu idza tafa ay yaqifa. Iya. Fil multazam bainar rukun wal bab fayaltazimul bait. Nah, dan disunnahkan kalau dia tawaf dia berhenti. Maksudnya berhenti setelah tawafnya, bukan sementara tawaf ya. Sebab tawaf itu harus berputar. Ya, jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi multazam ini setelah apa? Setelah selesai tawafnya. Ya, setelah selesai tawafnya dia berhenti di multazam. Multazam itu di mana? Antara rukun yaitu Hajar Aswad dengan pintu. Nah, itu yang disebut multazam. Baik. Dan dia iltizam di Ka'bah. Dikatakan multazam sebab dia tempelkan dadanya, pipinya dan tangannya kemana? Ke Ka'bah. Ya, seperti orang yang apa? Berlindung kepadanya. Nah, itulah multazam namanya. Ya, dia diangkat tangannya, terus dia tempelkan dadanya, pipinya kemana? Ke Ka'bah. Ya, dan ini termasuk posisi dari bentuk-bentuk doa, dari posisi-posisi doa. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Iya. Baik. Dan ini tempat yang terakhir dari tempat yang disunnahkan berdiri berdoa di musim haji. Iya. Baik. Saya simpulkan. Jadi dari musim haji sudah berlalu tempat-tempat berdiri berdoa. Yang pertama, dia berhenti berdoa. Tempat-tempat berhenti berdoa. Sudah kita terangkan semuanya. Saya hanya menyimpulkan sekarang. Di sofa, Pertama, yang kedua di Marwah, yang ketiga di Arafah, yang keempat Masyarul Haram, yang kelima tiga melempar jamrah di hari tanggal 11, 12, 13, dua kali ya melempar jamrah, dan yang keenam di mana? Di Multazam. Ya, itu 6 tempat. Jadi kalau ada dalilnya berdiri di situ berdoa, dia berdiri berdoa. Ya, kalau tidak ada jangan dia berhenti. Seperti tadi saya terangkan ya, di garis apa namanya Hajar Aswad ketika tawaf, tidak boleh dia berhenti berdiri di situ berdoa, membaca zikirnya. Dia tetap berjalan. Nah, ini berhenti berdiri berdoanya. Kalau tempat lainnya ingin dia berdoa sambil jalan, sambil apa namanya melakukan ibadah, tidak ada masalah. Di dalam tawaf, di dalam sa'i, demikian pula di sa'i ya. Sa'i tadi kita belum terangkan. Seluruh tempat sa'i itu sepanjang putaran, seorang boleh menyibukkannya dengan baca Quran, zikir, dia baca doa. Boleh dia sibukkan dengan itu. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang multazam. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang kewajiban dam. Kalau ada yang meninggalkan apa? Tawaf wada. Kata beliau, "Faman kharaja qabla al-wada raja'a ilayhi in kana qariban wa in ba'da ba'atha bidam. Illa al-haid wa an-nufasa fala wada'a 'alayhima." Kata beliau, siapa yang keluar sebelum wada, ada yang meninggalkan Mekah sebelum dia tawaf wada di Ka'bah, kalau dia masih dekat orang itu wajib dia kembali. Nah, wajib dia apa? Wajib dia kembali kalau masih dekat. Iya. Kalau sudah jauh, maka dia kirim apa? Dia kirim dam. Ya, kalau sudah jauh artinya dia sudah tinggalkan Mekah, tidak mungkin kembali lagi kan? Maka kalau tidak mungkin kembali, dia kirim duit saja, belikan kambing untuk disembelih di mana? Di Mekah. Iya. Ilal haid wan nufasa, kecuali perempuan yang haid dan apa? Nifas. Fala wada alaihima, tidak ada tawaf wada bagi keduanya. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ya. Illa annahu khuffifanil mar'atil haid, diberi keringanan bagi perempuan yang haid. Kalau dia haid boleh untuk tidak tawaf. Tawaf wada itu udur ya. Jadi setelah tawaf ifadah misalnya seorang perempuan haid, maka dia langsung pulang saja ke rumahnya. Pulang meninggalkan Mekah setelah selesai semua pekerjaan-pekerjaan haji dan umrohnya. Jelas ya? Baik. Bagaimana kalau misalnya dia keluar ke tempat yang dekat dari Mekah? Ya. Dan dia belum tahu wada. Misalnya seorang ke Jeddah. Dia ingin ke Jeddah sebentar saja. Ya. Langsung balik lagi ke Mekah. Apa dia tahu wada dahulu baru dia ke Jeddah? Sebab Jeddah sudah di luar Mekah ya. Atau dia boleh keluar dulu, kemudian balik. Nah, ini dua pendapat ya di kalangan ulama sekarang ini. Kalau Syekh Ibn Utsaimin beliau bolehkan, karena beliau anggap itu dekat, ya, tidak membahayakan kembali. Ya, dan pembolehan ada nadhairnya, sebab dibolehkan keluar ke tanah halal. Aisyah, ya, menunjukkan bahwa hal yang dekat tidak ada masalah. Kalau dia dekat kemudian balik. Ada pun Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau berpendapat tidak boleh dia ke Jeddah kecuali setelah tawaf wada. Ya. Karena beliau berpegang dengan keumuman hadis bahwa akhir perkara yang harus dia lakukan di Mekah kalau dia tinggalkan Mekah adalah apa? Tawaf wada. Ya, wallahu taala alam. Saya sendiri apa namanya ini, saya sudah sebutkan dua fatwa ya dari ulama di masa sekarang. Ya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kewajiban dam untuk mereka yang tidak menunaikan tawaf wada. dan telah diterangkan bahwa perempuan haid dan nifas tidak menunaikan tawaf wada. Dengan ini selesai sudah pembahasan ya, tentang apa namanya amalan setelah tahallul. Hanya saja di akhirnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini satu poin lagi. Nah, ini kita belum sebutkan di catatannya, harusnya dimasukkan di poin ke-16. Ya. Kata beliau, wa yustahabbu lahuma, dan disunahkan bagi perempuan haid dan nifas al-wukuf inda babil masjid wa du'a. Disunahkan bagi perempuan haid dan nifas, walaupun dia tidak boleh tawaf wada karena haid dan nifas, tapi disunahkan dia berhenti di pintu masjid dan berdoa. Berhenti di pintu masjid dan berdoa. Nah, ini pendapat sebagian ulama ya. Tapi yang benarnya bahwa tidak disunahkan hal ini, karena ini tidak syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memerintah istrinya Sofiyah yang sedang haid untuk segera pulang. Ya, tanpa disinggung dia berhenti di pintu mana? Pintu masjid. Dan itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu yang benarnya bahwa ini tidak disyariatkan. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya.